aing kumaha we carana kelas cinaku nangkep tuur eueuh pisan gairah pisan lain eueuh gairah mang memet dieu mikiran langit eueuh tihangan abdi teh pikir-pikir ka kawasan Allah di dieu naon kitu nya abdi teh syukuran ka Allah dipikir-pikir tong jauh-jauh mikiran gunung kumaha nyeuna diciptakeun ku Allah taala iya, jelema lamun teu syukuran ka nu maha kawasa ceuk abdi mah pang bodo-bodona ceuk abdi mah awal leuwih dikukur lantaran kieu abdi ieu dina sakujur badan geura buuk timimiti umur 15 taun atar tigu beragadunya dina guha garba atana pirahim ibu iya bener terus tapi kak ngus kasakia ngorana karikolotna abdi umur ngus 67 taun ayana kela-kela nantai teka hatik budak ayana ma ges ngora tinggal kolotna ayah oge karikolotna nyai lolobana magening sok salah ucap mode kata benda gitu tah cena ayana ma ngus ngora atau ayah ngus ngora ma karikolotna tapi lamun geus ngora kari kolotna gitu. Oh, tak bener. Tak ieu mang memeh dipikir-pikir geura buuk manjangan. Apan ieu kening halis tara manjangan, bulu panon tara manjangan, kumis mah jeung janggot ngapoe dikuru dah aya kataksir keneh ku parawana nu umur 60 taun gitu teh nya dibekok naon eta sih. Dibekok. Nyai bekok teh meureun merak cak merak. Ayeuna mah aya geuningan tanah panco mentem macam-macam lain iklan eueuh abdi mah ku semir we ku harangasu kilana heula tandana aca nyebutkeun kaajaiban Allah nya mohon ulang ku nyebut tawungkul isin seueur-seueur para alim ulama kan tenan nyebutkeun ajih ku kawasan Allah naon dina sakujur tangtung acok naon nya geura dipikir-pikir ieu ieu teh sabaraha ruas ieu teh anu leungeun anu lima teh timimitna cingir giratana cingir cicingna di pinggir bener tah ieu jariji kahalangan ku hiji ya jangkung pang jangkungna curuk inung leungeun ai bapana mana nya panangan gitu nya tehna tong jauh-jauh buuk kumis maranyangan tapi lamun huntu manyangan mun urang teh ka pasar teh tah di dieu mang memet karena nikmat Allah teh matak dipikir-pikir abdi teh loba keneh dosa. Komo nu teu karasa mah dosa teh subuh-subuh. Kumaha tuh? Heueuh meledos we tina bujur teu karasa. Kunaon teh? Itut. Ai itut mah pan tah ayeuna dek naroskeun. Sampe dina kaset teh ibarat siaran itut. Aya sora eueuh. Harti kecap hitut di mana asana? Ari hitut teh hak teh hiji, teh teh tangtu, u teh umum, aitu tehnya nurutut jadi nus umum hitut mah di mana mana oge bau. Karena ari hitut cenah cek ahli ieu, cek ahli naon? Dongeng cenah bagel teh raja hitut. Ih, ai dongeng mah cek raja hitut mah aya genep teh. Naon genep teh? Genep jenis, genep rupa hitut teh Mang Memet. Hiji, ka hiji hitut begadang, dua hitut emosi, tilu, katilu hitut sedih, kaopat hitut disko, kalima hitut kurang ajar, kagenep hitut alhamdulillah. Kumaha? Jadi kumaha kitu? Takieu ari nu kahiji hitut emosi. Boga babaturan dek nyenta ji samsu mode ceptoni ka cep iya napan dikecek dina pesakna tadi sabaraha nta 5 oge 500an kulantaran coba cenah sayang nyenta samseng jeung timanan di bare makalah dibekok kitut emosi emosi emosi tanya ai kitut pegadang anu kieu sedih ari kitut sedih oh iya kitut sedih ari hitut anu kurang ajar, ari hitut disko. Boga babaturan, kulantaran hayang ulah kadenge dipekem bujur tadi kitu kenteng. Hitut disko eta mah. Ari hitut kurang ajar, urang keur lalajo nu gareulis nu karasep, mahasiswi, mahasiswa, pelajar, ah kabeh we masyarakat umum nonton ieu dalam tahap misalna lah. Nonton wayang Asep Taruna wah naon we aya artis bintang-bintang film yang aktor di Jakarta peledak teh tong borokolot budak aya nu hitut karem jadah asik Ari hitut alhamdulillah puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin ka Allah Ta'ala. Seperti urang teh nyeri beuteung sebuah ting jagong. Terus da eling ka nu maha kawasa teh aya bare panyakit mah. Ya Allah nu maha agung astagfirullah la adima la ilaha illallah ya ku ya muwa tu ilahi. Ari mang cara kunaon ngan istighfar wa istighfar. Cek majikan teh. Geus saminggu teh kitut-kitut. Cicing diubaran, siapa dia dah kudu make cabang lantaran sakana rupa dah mane mah meni pika sebelan meni sebelan lagi nung budak teh sini budak teh ngotek mah paraji teh daun bebat dotan jam pena oge mang memet jam jawokan bismillahirrahmanirrahim ay bismillah nama kudu abdo urang di sidoraka tah kadituna jam pe jang jawokan kakak di leweng inyuk talina dihakan di beweng hitut dadina duk duk dan duk kerja buruk jadi hitut pos polopos pos polopos diurut eta dina udara tinina bujang diseretkeun teh ka handap alhamdulillah robbi alamin hitut alhamdulillah geus kasepian kitu teh kumaha. Aduh. Waktu harita aku rek pergi kamar dibaya mohon agang egeng ajakin mobil mohon atau ekcengkat ayo perut saya datang hey. Aku mana tinggali anak abdi di pembalas satu itu alhamdulillah ya kita lagi pemajikan kita karena kita siswa yang kuring oh hari itu mang memet kita nukah sabarah siswa teh saya teh siswa anak buah teh kitunya mohon sinden mang memet anak buah ya mohon asuhan ieu teh ka 39 oh 37 motos hatam sadayana ieu kantun 2 deui kitu Neng Aan sareng Neng Yeti Neng Yeti ieu teh ieu teh saking ku cintana ke ieu teh Aan teh Aan naon terasna ieu mohon apa bapak dipanjangkeun oh ieu mah Neng Aan Setiana oh ieu teh Neng Aan Setiana tunggu atuh jadi kudu dihijingkeun takir mang Mamet abdi teh gaduh anak itu awewe gulis teu cara bapana ieu ucrak acret obraseun ngalaka indungna wah indungna oge da bentangna we di lemur abdi mah pangheranna lot da loba pita nya keur bisuh keur budak meureunan terus tau pami ka Mang Mamet ieu teh upami diajar tembang Sunda teh atan pe janten bujur kawih gitu teh bujur juru nya eta aya juru teh tukang mohon kawih jadi ibu sinen teh naha mayar ieu aco teu kudu mayar sebab Mang Mamet nurutkeun kan ajaran pelaturan guru baheula Mang Mamet mohon maneh kurang dibere ilmu omat ieu ilmu tong dijual ka duit saperak tong ditugeukeun ka beasa leter kantanan kacuali lamun eta anak murid mere tong dihargakeun ka duit terido kami merena ka anjeun kitu pacekur kuring saek Mang Mamet ilmu mah da eueuh beak dibikeun moal leungit ku dipasikeun ilmu lamun diamalkeun dibikeun ka batur jeung tebatan beak kalah kana mahan papagah juragan guru ieu ilmu teu diamalkeun lain pohon tidak berbuah salah tapi buah teu kadahar najan tangkal buah tangkal rambutan buahan lamun eta buah teu kajual teu kadahar berarti buah teh buruk emot kana tuturi handayani guru mendokong atanapi mendukung mendorong dari belakang cik. Abdi oge baheula mah da Mang Mamet kajeun abdi bodor nah istilahna ai budak mah alhamdulillah mararaju maju kumaha nu hiji di Uninus alhamdulillah nu hiji di ITB alah nu hiji di IKIP ke pun anak oge tingkat 2 di IKIP na teh mohon ye juruna kejuruanna bagian kanu naon ye ta upami nu di Uninus bagian sasapu kitu bagian pangebon atau anu di IKIP mah tukang nyese anu maju mah nu awewe dimana? Ih, di Gang Saritem cik kacau atuh teh cik punten Neng Aan sareng Neng Yeti ka Parayun Neng Yeti ah sini dong ah aduh mana apa deh malonar. Lagu gendul eta. Lagu nama bari na. Lagu eta. Ka asa nganjak mah weh. Saha eta? Sok. Pangna abdi ngabina para juru kawi atanapi istri-istri didentengkeun juru kawi ku abdi. Abdi teh saeutik gedena mah sakepeul tipung mah abdi teh ngabantu kana alam pangwangunan kan tenang nunjang kana programna pamarentah meureun cik mamastana aha ulah lupa para wiaga puluhan laras naon dina ku abdi nya pria kita tah mohon istri geus aya 38 istri awewe teh awewe abi teh ngangkat derajat kaum istri jeung kaum lalaki Jeng tebatan etas si awet terjun ke lembah hitam lebih hade ku abi diangkat derajat jadi juru. Amin. Na'udzubillah min dzalik. Amin. Apa kita nunjang ke pamarentah ta? Kan tenang. Ayeuna lalaki daripada eta jama ngacaukeun negara jadi pengkhianat bangsa ngaributkeun ka masyarakat nyapekeun ka alat leuwih hade diangkat jadi nayaga cicingi panggung alam terbuka. Contoh kuring ngabantu ka pamarentah. Ieu kan tenang. Pamarentah moal capek neangan jama jahat. Moal. Masyarakat moal guyur ku aya eta kajadian. Apan simkul teh ngabantu kana alam panggungna demi suksesna di negara urang Republik Indonesia berdasarkan fakta. Sila. Saya tina nunjang tina 8 pemerataan atau alhamdulillah Mang Memet. Da abdi oge geuning ku Mang Memet dipajukeun da baheula mah abdi teh. Alah. Doktor abdi teh. Lain dokter. Doktor. Lain dokter naon? Tukang macu baju ledok celana kotor. Ini kedua tuan gua semua. Dok, di dia orang maya orang nih istilah di jero sumur lah. Penjamu di sini. Punten, punten. Lah mana centir atas si karsem lah. Curi. Karunya ya, iya akang ya. Akang. Akang saha tuh ku akang wayah kieu teh? Ih, Mang Memet. Saha? Oh. Mang Memet. Saha? Ih, budak geura nalika. Mang Memet godrek celina we. Saha? Ih, Mang Memet. Mang Memet. Kadanya ka Cirebon, ka Wasrina, eta we geuning berangkat. Mang di mana bayar princulas tadi teh? Princulas, pokoknya mah kang teh sinar bejana neng teh karena kene. Karena tunggu kemana dite? Oh, karena tahu sebenarnya dite neng? Tengah kene kang. Mingguan. Anu kene? Kinten-kinten. Ayah 2 tahun setengah. Lain engano itu mangoyom. Singgah, anu ngalih. Manja pisan tamonya kita. Naon? Bukti manja. Itu apa katanya? Gadis manja. Senang usaha apa dia teh? Senang baso. Senang usaha? Senang baso. Entah si naasuk Nah aku naon? Kurang aja sama teh. Aku teh bakun nak itu. Patok yang kami tu cina menipun ter. Kita mangga acung kita lain di juri edan tak. Puting edan datang. Tak itu. Si baso. Tak itu. Kami minta nanti kami teh itu cina ai. Ya katio sampai tua ya itu. Nah. Nah. Naun atau teh itu kami teh. Kami teh si orang ku Kemet. Ku aki Kemet. Kemet orang gemor. Terus kuba. Deket-deket ini kita tegek, yuk deket kursi. Terus? Nama nate sabak, sibik, sabak, sibik. Sate? Baso? Oh, si baso? Kurang ajar lagi di matanya. Kurang gitu. Ajar. Nah, ya, suku nate dengan kuat, kait kuat, kait kuat, kait. Lalu nawan? Ke suku ai. Ai, dah, mana ai, duk, ai. Gitu? Kenapa nate cinta hari... Nang baso rek uwi rek nenong ai pokok teh rek nenong meradukeun teh meradukeun lah geus kitu teh rek nenong nya nenong nya kami teh geudah heula ka tamu teh teh lebih curiga ku tatangga disangka ku batur da kami teh salaki keur eueuh naon kitu kabogoh keur eueuh jebul Mang Baso sieun disangka ku siap makan. Ya abdi teh aya kot kasur, abdi teh hiji mati tengah imah. Terus sok disepreang muni bersih dah. Bersih 7 ringgit lomba tumila. Terus angeun rasa balik tuang. Ah, ke suara dah, kena gitu. Balik obok, weh. Nah, ayo duk derep, sare, anak teh. Nah, ayo barang duk, ayo krrr, teh kere. Keleneng jam 11. Keleneng jam 12. Ayo keleneng jam 3. Terus isuk-isuk, beduk subuh, ditempo teh kalwasya aco. Curiga, aduh teh. Tumpu rampak kanu, iya, lomari, dikunci. Terus tempo gantungan baju. Ayah, loket duit ayah, nah di tempat teh kasur jemlong ngompol. Nah, sok ngawiwirang dah eta mah. Hujan lulubukan karena kabunga gitu. Hujan bau jengkol. Nah, jengkol mah leuhung seungit cepian da imam meni meledak bau minyak eta teh geuning brak brit perut ya. Oh, ada teh. Duh, ini kumulis teh unyaknyer. Enrin, nawewe gitu mah. Sayang di pendetan lah. Sayang di pendetan lah. Udah, ketah. Tadi emang kumang gerendeng kurang peselan ku kampak, ya. Nawewe. Lebah mana? Kali kasih abang lagi lo. Hei! Hei, balik ke tusir lah, ke kedepannya tanah si Rusi. Ayo, atuh. Kocokan kuban, atuh. Ah, yang ngantorak. Hei, wajah. Sok, atuh. Ayo. Sok, kuban. Yang kuban? Hmm. Sukuna acung, kan? Oh, tak itu dikit sentah. Cing merah tetap. Ku jalan tahwe neng urut ngagoreng peda geralah. Ada sakedeung. Lah, tong ngabibit tawa emang mangga. Kan ye sakedeung. Bade naon tah? Nyepakeun pun bojo ye. Lah, bojo-bojo 7 ringgit tirah kawin. geni Mang Baso. Gandeng lah. Lesok hitung. Ayo ngerakeun ka dunungan ngompol-ngompol we lain dihaja ngimpi di Maribaya gitu. Mandi dina curug. Nya isuk-isuk jemlong nyeun atlas ilmu bumi eta teh pan. Budak suka nawe teh bade naon sayang. Kalem pemajikan batur teh lain kia soye kumaha mang budak mogoan mohon tapi berjing ogoan ayeuna sedang hibur cik cik cik karesep teh eueuh deui narika keur bobogohan baheula mohon cici lagu nostalgia. Oh nostalgia mohon. Eh nostalgia laguna judulna Runtuyan Cinta. Oh, waduh, cinta. Beres, nah. Oh, cinta. Aku cinta kepada kejo. Daun itu cinta karena kejo, mah. Cik ada doa, pangesetkan lagu narung kuyan cinta. Gelar lagunya satu guna gendung. Mang Memet? Iya, naon. Enggak terus lagu iya gelar cinta. Abi nginta lagu karangan abi iya, mah. Lagu naon? Kahiji atau anjing bingung. Kedua bayawa keai katilu cucurut budu. Ya, mah. Thank you. jantung karunya macam peting sepi jemping mau benang di Terima kasih.